masalah tersebut. Atau assalamualaikum. Atau Allah jadikan ajalnya adalah salah satu dari dua hal yang tidak jelas, maka ini seperti perbuatan orang yang tidak tahu masa depan. Sampai mana kemudian bacanya? Sekarang wafat qadarullah. Kemudian wujubul qisas dan wajibnya qisas dan adanya dhoman, kewajiban ganti rugi itu membayar diat atas pembunuh. Itu li'tikabihi karena dia melakukan hal yang terlarang. Wa mubasyaratihi karena dia as-sababa melakukan sebab al-mahdzur yang terlarang. Catatan kaki satu sudah? Belum. Nah, dikawal. Maksudu syaiti minah hadhil ibarati aratu ala mutazilati. Walau qalu lana idha kana al-maktulu qatimata bi'adjalihi al-ma'lumi falima syuri'a al-kisosu wa'ad-domanu ala qatili al-jawabu na'am al-maktulu mata bi'adjalihi al-ma'lumi al ya, al-maklumi al-maktubi itu kurang mim. Bi'ajalihi al-maklumi al-maktubi lahu. Ama ijabul kisosi wad-domani ala al-qatli fahada lirtikabi al-manhiyi al-manhiya al-manhiya anhu wa mubasyaratihi as-sababa al-mahzura la li'anahu qata'a ajal al-maktuli. Fa'idhal mutazilati anna ijabal kisosi wad-domani innama huwa lisababi fati ajalil maktuli wallahu muwafiqu. Maksud dari Syekh Ibn Abil Is Al-Hanafi dari kalimat ini adalah sanggahan kepada Mu'tazilah. Seandainya Mu'tazilah berkata kepada kita Ahlu Sunnah, jika orang yang terbunuh itu mati dengan ajalnya yang telah diketahui, kenapa disyariatkan qisas, kemudian dhoman, diat atas pembunuh? Jawabnya iya, al-maqtul orang yang terbunuh mati bi'ajalihi, mati dengan ajalnya yang telah diketahui, yang telah dicatat untuknya. Adapun kewajiban qisas dan diat atas pembunuh, maka ini karena dia melakukan satu hal yang terlarang. Wa mubasyaratihi karena dia melakukan sebab yang terlarang, bukan karena dia memutus ajalnya orang yang dibunuh. Jadi menurut Mu'tazilah, wajibnya qisas dan dhoman itu karena si pembunuh itu menjadi sebab terputusnya atau memutus mendahului ajalnya orang yang terbunuh. Wallahul muwafiq. Walahada, maka berdasarkan hal ini yukharaj, maka kita pahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturahmi tazidu fil umri, silaturahim itu menambah umur. Catatan kaki dhaif kalau dengan redaksi ini. Kalau dengan redaksi ini diriwayatkan oleh Al-Qadha'i di dalam musnadnya dari Ibnu Mas'ud secara marfu', di sanadnya terdapat Ahmad ibn Nasr ibn Hamad yang dikomentari oleh Dhabi dalam Mizanul I'tidal. Dia meriwayatkan hadis yang mungkar sekali. Al-Hafidh mengatakan dalam sanadnya terdapat orang yang tidak dikenal. Akan tapi sabata, akan tapi yang sahih adalah konten dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas marfu'ain, man ahabas siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda umurnya, dipanjangkan umurnya, maka adalah dia menyalin kekerabatannya. Wadana di sini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja tanpa Muslim, namun dari Abu Hurairah. Dan perkataan yunsa artinya akhir, ditunda, fi atharihi athar artinya sisa umurnya. Diklaim Muhammad dari Aisyah sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, innahu man utiya hadhuhu min rifqi, siapa yang mendapatkan diberi sifat lembut maka dia diberi bagian dari kebaikan dunia dan akhirat. silaturahim dan akhlak mulia, bertetangga yang baik, itu meramaikan dunia dan menambah umur. Kata Syekh Mukbil di Al-Jami' As-Sahih, ini adalah hadis sahih. Nah, maka hadis ini, hadis silaturahim tazidu fil umri, itu maknanya sababu tulil umri, adalah sebab panjangnya umur. Ya, waqad qaddara Allah, maka Allah mentakdirkan, ana hada, bahasanya orang ini akan nyambung rahimnya, maka dia akan hidup dengan sebab ini, ila hadil ghoya, sampai batas tersebut. Walau la dalika sani, bukan karena dalika sebab, sebab tersebut yaitu silaturahim, lam yasal, dia tidak akan sampai pada batas itu. Walakin akan tapi Allah menakdirkan sebab dan menetapkannya. Demikian juga sebagaimana Allah menetapkan dan menakdirkan musabab. Maka dalika, demikian juga Allah qadara, menakdirkan anna hadza basnya sipi, itu memutus rahimnya sehingga dia cuma hidup sampai waktu sekian. Maka hadis ini, hadis tentang amal-amal yang menambah umur ini tafsirannya sama dengan apa yang kita katakan untuk kasus pembunuhan. Orang itu dibunuh dan bagaimana seandainya dia tidak dibunuh, sama. Maka penjelasan untuk korban pembunuhan itu sama dengan penjelasan tentang dampak dari silaturahim. Nah, fa'in kila fa'in kila ya Rasulullah min taksir ya silaturahim di zilatil umri panuksanihi taksir du'ai di dalika amlah. Jawab anna dalika bayyin lazimi. Ya. Halo, Bu. Waalaikumsalam. Apa? Oh, wrong. Ngomong lagi wrong. Ngomong wrong. Oh ya ya ya. Di ya ditampung ae. Oh ya. Iya. Zaman mengkasih silaturahim fi silatul umri penutsanihi taksirudu'a fi dalika amla. Jawab anna dalika bayyin lazimi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam li ummi habibata radiyallahu anha qad sa'altillaha ta'ala ta'ala li ajalin madrubatin. Al-hadis kama taqadama qawlima anna al-ahmara muqaddaratun lam yashra'i du'a'u bitaghayyuriha fi khilafi munajati min adabil akhirati fa'inna du'a'a masru'un lahu nafi'un fihi ala tara anna du'a'a bitaghayyir umri sama tadammana naf'a al-ukhrawiya suri'a kama fi du'a'i bulahi rawahu an-nasa'i min hadisi Amr bin Yasirin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma bi ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal khalqi ahdini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani fi kanatil wafatu khairan li ila akhiril ayat wa yu'ayyidu hadha ma rawahu al-Hakim fi sahihihi min hadisi Saubani radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu ayyul qadru illa du'ahu qadara la yaruddu qadara la yaruddu qadara illa du'ahu wa la yajidu fil umri illa al-birru wa inna rajula layahrumu ayahrumu rizqa bidambi yusibuhu. Nah, jika ada yang bertanya, hal yaljam, apakah sebuah keniscayaan minta sir silaturahim dari statement dan pernyataan bahwa silaturahim itu memiliki dampak bertambahnya umur dan berkurangnya, apakah konsekuensi dari kalimat ini taksiru du'ai fidadika, bahasanya doa itu memiliki pengaruh dalam bertambah dan berkurangnya umur ataukah tidak. Maka ya, apakah dua hal ini satu hal yang berhubungan erat? Maka jawabannya itu tidak berhubungan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ummu Habibah, Umlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, istri beliau yang minta panjang umur, maka Nabi mengatakan engkau telah meminta kepada Allah satu ajal yang telah pasti. Ya, di sini kemarin telah kita baca dari Ibnu Mas'ud, ada di Sahih Muslim. Al-hadis kama taqaddam, hadis yang telah lewat. Fa'ulima, maka telah diketahui bahwasanya umur telah ditakdirkan dan tidak dituntunkan doa untuk mengubah umur lain hanya dengan selamat dari azab akhirat. Maka doa itu disyariatkan untuk itu dan manfaat. Tidakkah Anda mengetahui bahwasanya doa minta untuk berubahnya umur lama tatkala mengandung muatan hal yang manfaat di akhirat, maka dituntunkan sebagaimana dalam doa yang diatkan oleh Nasa'i dari Amr ibn Yasir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, ya Allah, dengan ilmu gaibmu, ilmumu tentang masa depan dan kemahakuasaanmu atas wa qudratika 'alal khalqi, atas makhluk, berilah aku umur panjang, jika umur panjang itulah yang lebih baik bagiku. Segera wafatkan aku, jika mati itulah yang lebih baik bagiku. Sampai akhir doa. Wa yu'ayyidu hadza, dan ini dikuatkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya. Catatan kaki komentar Al-Albani, itlaqul lafdhati sahih, penggunaan kata-kata sahih dalam pengertian Mustadrak Al-Hakim, fihi, dalam penggunaan ini terdapat toleransi yang sangat kentara, mengingat banyaknya hadis-hadis dhaif dan mungkar yang ada di dalam kitab Mustadrak, bahkan sebagiannya itu mungkin maudhu' gitu ya. Wa ba'dul maudhu'at. Walidzalika, oleh karena itu, maka ahli hadis yang cerdas mengatakan, diatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Intah sekian dari takliknya Al-Albani di Sarah, untuk Sarah Tuhawiyah. Kata Abu Abbas Al-Adni, dan akan datang perkataan Asy-Syarih yang melabeli Al-Hakim bitasahul sebagai ulama hadis yang bermudah-mudah memberikan nilai hadis yang sahih ketika membahas tentang masalah Al-Mithaq. Di hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Thauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang bisa mencegah takdir kecuali doa. Tidak ada yang nambah umur kecuali amal kebajikan, dan sungguh seorang itu tercegah dari rezeki gara-gara dosa yang dia kerjakan. Hadis ini di catatan kaki hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ahmad serta yang lain dari jalur Abdullah Ibn Abi Ja'ad dari Thauban. Ya, saya mukbil di kitabnya Tatabu'at Alal Mustadrak, mengatakan tidak diketahui apakah Abdullah Ibn Ja'ad mendengar dari Thauban ataukah tidak mendengar. Yang jelas saudaranya yang namanya Salim tidak mendengar dari Thauban. Maka vonis, maka status hadis ini sebagai hadis yang sahih itu menggantung tentang pengetahuan kita apakah Abdullah bin Ja'ad mendengar dari Thauban ataukah tidak. Wallahu a'lam. Thumma kemudian aku jumpai dalam Tahdhibu Tahdhib bahasanya Ibnu Qattan mengatakan ada padanya jahala. Sekian perkataan saya mukbil. Abu Abbas Al-Adni rahimahullah taala mengatakan Tirmidzi telah meriwayatkan hadis ini tanpa redaksi yang terakhir wa anna rajulan layu'ramu. Ya, kalau dalam riwayat Tirmidzi dari Salman. Dengan Tirmidzi, para perawinya thiqah selain Abi Maudud yang nama aslinya adalah Fiddah yang dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ada padanya lembek. Kesimpulannya, menimbang adanya dua jalur ini, jalurnya Al-Hakim dan jalurnya At-Tirmidzi, maka naiklah hadis ini kepada derajat hasan, namun nilai hasannya itu tidak berlaku untuk kalimat yang terakhir. Inna rajula la yahum ariska bidzanbi yusibuhu. Ini tidak naik pada hasan ghairihi namun masih menggantung. Atau kemudian kan ada jahalah ya berarti dhaif gitu. Nah. Hadith rabbun ala man yadhunnu anna an-nadhra sababu fi daf'i al-bala'i wa husuli an-na'ma'i. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هو. ولهذا لا يجيب الله المعتدين بالدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر. فيكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة. وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. نعم. Nah, maka tadi ada satu hal yang unik, yaitu bahasanya doa untuk panjang umur itu tidak bermanfaat dan tidak masyru', sedangkan untuk selamat dari azab akhirat itu masyru' dan manfaat, padahal dua-duanya sama-sama ditakdirkan. Sama-sama ditakdirkan. Ya, dan tadi dikecualikan doa tentang umur itu bisa masuk. Semisal kalimat ahyini makanatil hayatu khairan li. Maka ini tentu ada satu hal yang unik. Maka supaya tidak terasa aneh, maka pensyarah mengatakan, ketahuilah bahasanya doa itu masuk dan manfaat dalam sebagian kasus dan tidak masuk di kasus yang lain. Wa kadzalika huwa, maka demikian juga dia catatan kaki. Oh, belum ya. Wa fil hadis, dalam hadis. Ya. La yaudu al-qadara ila doa. Ada hasar di sini. Tidak ada yang bisa mencegah takdir kecuali doa. Terdapat sanggahan, terhadap orang yang punya sangkaan kalau nazar itu sebab tercegahnya bencana dan terwujudnya nikmat. Diyakini misalnya ujian sekolah itu akan lebih lancar kalau seorang siswa itu bernazar terlebih dahulu. Ini Jika saya cermati, ini di masyarakat kita agak banyak yang menganut hal semacam ini. Itu diyakini nadar itu sebab kemudahan. Ini sebab mendapatkan kemudahan. Mau ujian, mau UN, nadar, mau ini, nadar. Kenapa? Karena dianggap itu sebab. Dan ini satu hal yang tidak benar. Ini satu hal yang tidak benar. Menimbang hadis, la ya'udul qadar ila du'a'u, ada hasrah. Tidak ada yang bisa mencegah takdir, mengubah takdir kecuali doa. Dan ini hasrah, doa saja. Maka berarti nadar tidak masuk. Karena ada hasar di sini, maka doa tidak termasuk, maka nadar tidak termasuk. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melarang nadar dan Nabi mengatakan innahu la yati bi khair, dia tidaklah mendatangkan nikmat. Nadar itu bukan sebab terwujudnya nikmat. Salah kalau Anda menganggap nadar itu sebab terwujudnya nikmat. Fa innahu yastakhraju bihim minal bakhil, hanyalah dikeluarkan amal soleh dengan sebab nadar dari orang-orang yang pelit beramal. Dan tentang doa itu bisa manfaat di satu bab dan tidak manfaat di bab yang lain, maka supaya ini tidak terasa asing, maka pensyarah mengatakan ketika doa itu ada yang masuk dan manfaat di sebagian kasus tanpa yang lain. Demikian juga huwa dia, catatan kaki doa kadzalika huwa, dan demikian pula buat dia doa adalah fi'lan, huwa fi'lan secara real, huwa doa fi'lan secara real itu nafi'un manfaat. Oleh karena itu Allah tidak mengabulkan doa orang yang melampaui batas dalam doanya. Dan ada Imam Ahmad membenci didoakan panjang umur dan berkomentar ini masalah yang sudah selesai. Sanad sampai Imam Ahmad itu sahih, diatkanlah ala khalal dalam adab dari Abdullah bin Hanbal. Lihat juga ala adab syariah karena Ibnu Muflih. Ibnu Muflih mengatakan, Ishaq mengatakan, aku datangi Abu Abdullah dengan satu surat dari Khosan. Fa'idha unwanuhum, ternyata isi atau judul suratnya ditujukan untuk Abu Abdullah Imam Ahmad, semoga Allah memanjangkan umurnya. Fa'angkarahu, maka Imam Ahmad mengingkarinya dan mengatakan ishada, apa-apaan ini. Adapun firman Allah Ta'ala, dan tidaklah yu'amar diberi umur panjang min mu'amarin orang yang diberi panjang, dan tidaklah dikurangi umur seseorang kecuali dalam kitab. Maka ada yang menjelaskan tentang dhamir yang dimaksudkan min umrihi, bahasanya min umrihi ini seperti ucapan aku memiliki satu dirham dan setengah, artinya setengah dirham yang lain. Sehingga mana ayat walayung kosa dan tidaklah dikurangi umurnya orang yang berpanjang umur, yaitu orang yang berpanjang umur yang lain. Ada juga yang menjelaskan bahasanya bertambah dan berkurangnya umur itu yang dimaksudkan dalam lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat. Ya, kita lihat catatan kaki 5. Misal udhalika tadi fi aidil malaika, catatan kaki 5. Misal udhalika amallahu al-malaka ayyaktub al-qur'an matalan qala al-masara rahimahu zittahu kada يصل رحمه فيزداد في عمره. Fala an yastatu fi lakin ma inna huwa mustaqirun laysa fihi illa ma yakun Allahu waqif. Nah, misal dalika ini gambarannya, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat umurnya si A, dan Allah berkata kepada malaikat, jika dia menyambung rahimnya, tambahi umurnya sekian tahun. Dan malaikat tidak tahu apakah dia akan menjalin rahimnya, menyambung rahimnya sehingga bertambah umurnya, atau tidak menyambung sehingga tidak bertambah umurnya. Yang jelas, ma'indallah, apa yang ada di sisi Allah itu satu hal yang bersifat permanen. Tidak ada pada lauhil mahfud kecuali apa yang akan terjadi. Wallahul muwaffiq lil haq. Wa humina qawluhu, sehingga dimaknai firman Allah Ta'ala, yang Allahumma yasha'u yuthbit, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan tidak menghapus apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab, lauhil mahfuz. Maka yang dimaksud dengan menghapus dan tidak menghapus adalah lembaran yang ada di tangan malaikat. Dan yang dimaksud dengan ummul kitab adalah lauhil mahfuz. Nah, Wa yadullu ala hadal wajhu. Ala hadal wajhi, ada ala, maka wajhi. Ala hadal wajhi Siyakul ayati. Wa huwa qawluhu li kulli ajalin kitabu. Thumma qala yamqullahu ma yasha'u wa yuthbitu ay min dhalikal kitabi. Wa indahu umul kitabi ay asluhu wa huwal lauhul mahfuzu. Nah, poin dulu dan yang menunjukkan menguatkan tafsiran ini siyakul ayat, rentetan kalimat, itu firman Allah Ta'ala, kuli-kuli ajalin kitab, setelah itu yang Allah mayasa wa yusbit, artinya Allah menghapus dan tidak menghapus. Ai min dalikal kitab, apa yang ada di kitab tersebut. Fa'ing dahud, dan di sisinya, di sisi Allah umul kitab, artinya pokoknya kitab, yaitu lauhil mahfud. Ini tafsiran yang pertama untuk ayat ra'ad yang Allah mayasyak wifbid. Wakil tafsiran yang kedua. Nah, wakilah أي أن الشرائع لها أجل وما ينتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. نعم. Tafsiran yang kedua, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dari syariat-syariat, aturan-aturan, dan Allah menasakhnya, dan Allah mempertahankan syariat yang Allah kehendaki sehingga tidak menasakhnya. Dan rentetan ayat lebih mendukung tafsiran yang kedua ini daripada tafsiran yang pertama, yaitu firman Allah Ta'ala, maka tidaklah pantas bagi seorang rasul untuk mendatangkan satu ayat kecuali, yaitu mukjizat, kecuali dengan izin Allah, dan setiap ajal itu ada kitab akhirnya. Maka Allah kabarkan bahwasanya rasul tidaklah bisa mendatangkan ayat, yaitu mukjizat, min qibali nafsihi, dari inisiatifnya sendiri, namun dari sisi Allah. di kuliah ajaran kitab yang Allah mayasya uyudbit. Maka anak sawa'i artinya kitab di sini berarti syariat itu memiliki ajal dan ghayah, maksimal akhir yang dia akan berakhir padanya. Setelah itu Allah akan menghapus syariat, menghapusnya dengan syariat yang lain. Maka Allah menghapus apa ya syariat yang Allah kehendaki saat berakhirnya masa berlakunya, dan mempertahankan apa yang Allah kehendaki. Dan untuk ayat ini terdapat tafsiran-tafsiran yang lain selain dua tafsiran ini. Wallahu a'lam. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala, wa lam yakhfa 'ala syai'un qabla ay yakhluqahum. Tidak ada yang tidak Allah ketahui sebelum Allah ciptakan mereka. Alimamahum amilun. Allah mengetahui apa yang akan mereka lakukan sebelum Allah menciptakan mereka. Naam. Qala syarih rahimahullah ta'ala, fa innahu subhanahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun allahu kana kaifa yakunu. Kama qala ta'ala, wa law ruddu la'adu lima nuhu anhu. Wa in kana ya'lamu annahum la yuradduna walakin ahbara annahum law ruddu la'adu. Kama qala ta'ala, wa law alima allahu fihim khairal asma'ahum walau asma'ahum latawallau wahum mu'ridun. Wa fi dhalika raddun ala rafidati wal qadariyati walladhina qalu innahu la ya'lamu syai'a qabla an yakhluqahu wa yujiduhu wa yujiduhu qabla an yakhluqahu wa yujiduhu wa hiya min furu'i mas'alati al qadari wa sayati laha ziyadatu bayani insyaallah ta'ala. Nah, jelasannya sini Allah ta'ala ya'lamu mengetahui pertama makana masa silam, yang kedua ma yakunu masa depan, yang ketiga sesuatu yang tidak terjadi, malam yakun sesuatu yang tidak terjadi, laukana seandainya terjadi, kaifa yakunu bagaimanakah kondisi kejadiannya. Itu yang ketiga, maka ilmu Allah mencakup tiga-tiganya. Dan dalil kalau ilmu Allah itu mencakup poin yang ketiga adalah firman Allah, walau ruddu, seandainya orang kafir itu dikembalikan ke dunia, mereka janji-janji ketika telah mati, nanti seandainya ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami nanti akan tobat, kami akan insaf, kami akan beribadah. Itu kata orang kafir setelah meninggal dunia, setelah matinya. Namun Allah katakan walau ruddu, seandainya orang kafir yang teriak-teriak, hidupkan kami, kembalikan kami ke dunia, kami janji akan jadi orang baik. Itu kata Allah, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, ta'atu limanuhu anhu, misalnya mereka akan kembali melakukan hal yang terlarang, yaitu syirkun. Ya, maka seandainya dikembalikan ke dunia, sama saja, dia akan lupa dan kembali syirik, kembali kafir. Maka ini menunjukkan bahasanya orang kafir itu di neraka selama-lamanya itu adil. Itu satu hal yang betul-betul adil. Tidak ada zalim badannya. Karena yang di neraka selama-lamanya adalah orang-orang yang setelah mati teriak-teriak, ya, janji sampai berbusa-busa, kalau seandainya hidup kembali di dunia akan jadi orang baik. Dan Allah telah mengetahui, Allah tahu seandainya mereka betul-betul dikembalikan ke dunia, kemudian diberi kebebasan, diberi umur, ya, maka dia akan milih untuk kembali ke akhir. Wa in kana ya'lamu, meskipun Allah telah tahu bahasanya mereka orang kafir itu tidak akan dikembalikan ke dunia, akan tapi Allah kabarkan bahasanya mereka hanya dikembalikan, misalnya mereka akan kembali kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, seandainya Allah mengetahui adanya kebaikan pada diri mereka, niscaya Allah akan perdengarkan pada mereka. Dan seandainya Allah perdengarkan pada mereka, niscaya mereka akan berpaling dan berpaling. Maka dalam ayat-ayat ini terdapat sanggahan terhadap Rafidhah dan Qadariyah yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum Allah ciptakan dan sebelum Allah jadikan. Ini adalah termasuk furu' kasus, detail kasus untuk permasalahan takdir dan datang-datang, tambahan penjelasan insyaallah ta'ala tentang rafidah, dalam bahasa Arab artinya at-tark, meninggalkan. Rafidah satu fiqah, satu aliran di antara aliran Syiah, mereka disebut rafidah karena mereka menolak Zaid bin Ali, dikarenakan Zaid ini punya loyal pada Abu Bakar dan Umar. Dan di antara keyakinan mereka yang paling busuk dan perkataan mereka yang paling jelek, mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sebagiannya. Namun dalam hal ini ada faedah penting, bedakan antara rafdu dan rifdu. Kalau rafdu itu menolak, kalau rifdu dikasih ra itu artinya menjadi pengikut rafidah, berpaham rafidah. Ini berpaham rafidah itu rifdun, bukan rafdun, artinya menolak. Kemudian kembali ke mata, kalau misalnya rahimahullah ta'ala, Allah perintahkan mereka untuk mentaatinya dan Allah larang mereka untuk bermaksiat kepadanya. Nah, kalau syekhu al-amru wa nahya ba'da zikrihi al-falqa wa al-qadar isyaratan ila anna Allah ta'ala khulaq al-falqa wa al-qadar Allah ta'ala wa ma khulaqul jinna wa insa illa liya'budun. Qala ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Nah, kemudian Syekh, yaitu Syekh Al-Musannif At-Tahawi, menyebutkan perintah dan larangan ba'da dzikrihi, setelah membahas penciptaan dan takdir, ini mengisyaratkan bahwasanya Allah ta'ala menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya sebagaimana firman Allah ta'ala di surat Adz-Dzariyat 56, dan firman Allah ta'ala di surat Al-Mulk, dialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya menguji kalian siapakah yang paling bagus amalnya. Ya, mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.